Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya. Dan kita masih pada pembahasan hadafut ta'inina fihim wa bayanu zayfi da'war rafidah fi mirasin nabi alaihi salatu wassalam. Tujuan orang-orang yang mencela para sahabat serta penjelasan batilnya pengakuan atau dakwaan orang-orang Syiah Rafidah terkait warisan Nabi alaihi salatu wasalam. Berkali-kali disebutkan tentang dalil terkait keutamaan para sahabat, baik dari Al-Quran atau As-Sunnah, demikian pula dari para ulama, serta larangan dari merendahkan para sahabat Nabi. Untuk pembicaraan kita kali ini terkait dengan salah seorang sahabat, yang itu paling afdolnya sahabat dan paling mulianya sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar. Sebutkan di sini, qala Syekh Habibullah Ta'ala, qala al-ma'alifu Habibullah Ta'ala, wa hadithuna fi hadal bahthi sayakunu an sahabiyin wahid min haulai huwa afdoluhum bi ijma'is sahabah. Dan pembicaraan kita pada pembahasan kali ini tentang salah seorang sahabat dari sekian banyak sahabat, yang sahabat yang akan kita sebutkan di sini adalah sahabat yang paling utamanya sahabat, paling mulianya sahabat dengan kesepakatan para sahabat. Wa dzalika ta'liqan ala hadits Amr ibn al-Harits, yaitu kita akan memberi catatan, memberi penjelasan terhadap hadis Amr ibn al-Haris, khatani Rasulullah akhi Juwairiyah bint al-Haris, di mana Amr ibn al-Haris ini adalah ipar Rasulullah, saudara dari Juwairiyah bint al-Haris. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasalam di antara istri beliau ada yang bernama Juwairiyah bint al-Haris. Juwairiyah bint al-Haris al-Hilaliyah ini bibinya sahabat Abdullah bin Abbas. Juwairiyah bint al-Haris al-Hilaliyah ini juga saudarinya Amr ibn al-Haris. Amr ibn al-Haris adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi rawahu al-Bukhari fi kitabin wasaya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab al-Wasaya. Qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu al-baydha wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Berkata Amr ibn al-Haris, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu ketika beliau meninggal, baik itu dirham, baik itu dinar, baik itu budak laki-laki atau budak perempuan, baik itu barang apapun, kecuali bihol beliau yang berwarna putih dan senjatanya dan tanah yang Rasul alaihi assalatu wassalam jadikan sebagai sedekah. Jadi ketika Rasul alaihi assalatu wassalam meninggal, beliau tidak meninggalkan apapun dari harta, baik dirham atau dinar. Dirham itu uang perak, dinar uang emas. Tidak boleh meninggalkan budak, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Dan tidak meninggalkan apapun kecuali bighal. Bighal itu peranakan kuda dengan keledai. Sedikit penjelasan terkait dengan bighal. Bighal ini peranakan antara kuda dengan keledai. Secara hukum, kuda itu halal dimakan. Keledai piaraan tidak boleh dimakan. Kalau ada binatang yang halal kawin dengan binatang yang haram, kemudian keluar darinya anak, anaknya ikut, itu ikut yang haram atau yang halal? Ikut yang haram. Kuda halal kawin dengan keledai. Kawin dengan keledai. Anaknya namanya bighal. Ini anaknya mengikuti yang haram. Ini kalau binatang. Jadi bighal tidak boleh dimakan meskipun dia ya anak dari kuda, namun itu peranakan antara kuda dengan keledai. Ini kalau binatang. Tapi kalau manusia diikutkan kepada yang terbaik. Kalau ada suami istri cerai, kemudian dia meninggalkan anak yang masih kecil, misalnya umur 5 tahun. Hukum asalnya yang punya hak asuh adalah ibunya, selama ibunya ini belum nikah lagi dengan orang lain. Namun kalau misalnya dilihat antara ibu dengan ibunya anak ini dengan ayahnya anak ini, ternyata ibunya wanita yang fasikoh. Pernah sholat, sukanya minum khamar, ya, melakukan kemusyrikan, ya, urus terhadap anak, banyak seabrek kejelekan ada pada wanita ini. Maka hak asuh aslinya, kalau kondisi seperti ini diberikan pada ayahnya yang saleh. Jadi kalau manusia diikutkan kepada yang terbaik, Tapi kalau binatang diikutkan kepada yang terjelek. Jadi kalau ada kuda kawin dengan keledai, kemudian ya muncul anak yaitu bighol, maka bighol hukumnya seperti keledai. Tidak boleh dimakan. Tidak halal. Ini kalau binatang. Kalau manusia diikutkan kepada yang terbaik. Nah. Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, tidak meninggalkan satu dirham pun. Tidak pula meninggalkan satu dinar pun. Tidak meninggalkan seorang budak, baik budak laki-laki atau perempuan. Dan tidak meninggalkan apapun kecuali bihol beliau yang berwarna putih. Wasilahu dan senjata. Apa pedang atau tombak. Wa ardhon ja'alaha sadaqah dan tanah yang beliau jadikan sebagai sadaqah. Waqad ja'at Fatimah radhiyallahu anha ila Abi Bakr radhiyallahu anhu tatlubu mirasaha min dhalik. Fatimah binti Rasul alaihi salatu wasalam datang kepada Abu Bakar meminta warisan, meminta warisannya. Karena pada dasarnya yang namanya anak dapat warisan dari orang tuanya yang meninggal lebih dahulu. Orang tuanya meninggal lebih dahulu dan meninggalkan harta. Yang namanya anak dapat warisan dari orang tuanya kalau orang tuanya meninggal lebih dahulu dan meninggalkan harta. Kalau orang tuanya masih hidup, ya bukan warisan namanya. Atau orang anaknya meninggal lebih dahulu, ya anaknya tidak dapat warisan. Karena di antara syarat ya seorang dapat warisan, orang yang mewariskan harta betul-betul sudah mati atau dihukumi mati. Yang kedua, orang yang akan dapat warisan betul-betul masih hidup atau dihukumi hidup. Di antara syaratnya. Nah, karena Rasulullah SAW sudah meninggal, Fatimah sebagai anaknya yang menuntut warisan, wajar kan? Fatimah tentu berdalil dengan keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah berwasiat tentang anak-anak kalian. Jatah anak laki-laki itu dua kali lipat dari jatah anak perempuan. Jadi kan anak perempuan dapat ya. Namun di sini Fatimah tidak tahu kalau khusus untuk peninggalan Rasul tidak dibagi sebagai apa? Warisan. Karena para nabi itu tidak mewariskan harta. Apa yang ditinggalkan oleh para nabi dari harta itu untuk kemaslahatan muslimin, tidak diwariskan oleh keluarganya sebagai harta warisan. Kalian yang bertanya bagaimana dengan doa Nabi Zakaria? Gimana Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam sampai umur yang sudah tua, rambutnya sudah apa? Putih dan tubuhnya sudah lemah, belum dikaruni anak. Dan beliau selalu berdoa agar diberi keturunan. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria itu permohonan keturunan. Di mana beliau mengatakan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Yang mana keturunan tadi ya Allah akan mewarisi saya dan mewarisi keluarga Yaqub. Bagaimana dengan kalimat bahwa Nabi Zakaria meminta keturunannya akan mewarisi dia dan mewarisi keluarga Daud, Yaqub? Jawabannya di sini bukan mewarisi harta, tetapi mewarisi kenabian. Mewarisi apa? Kenabian. Dan apa namanya? Menjadi juru dakwah, juru penyelamat dengan izin Allah SWT di tengah-tengah manusia, bukan mewarisi harta. Ketika Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta warisan ayahnya, faqala laha Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengatakan kepada Fatimah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nuras ma taraknahu sadaqah, harta kami yang di para nabi tidak diwariskan, apa yang kami tinggalkan itu sifatnya sebagai sadaqah. Wa hadzal hadits rawahu al-Bukhari fi kitab Fardil Khumus. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Fardil Khumus. Jatah seperlima dari harta rampasan perang misalnya. Wa huwa tawdihun wa bayan, di sini ada penjelasan. Di riwayat Amr bin al-Haris, terhadap riwayat Amr bin al-Haris, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraka inda mautihi dirhaman wala dinaran ila khadihi wala syai'an illa baghlatahu albayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Hadis Abu Bakar tadi memperjelas terhadap riwayat Umar Ibn al-Haris yang menyebutkan bahwa Rasul alaihi wasallam tidaklah mewariskan, tidaklah meninggalkan apapun ketika meninggalnya, baik itu dirham atau dinar. Sampai kepada ucapannya, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali bihol beliau yang berwarna putih dan senjata dan tanah yang Nabi jadikan sebagai sedekah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil umum dijadikan sebagai hujah selama belum datang dalil secara khusus. Fatimah ketika meminta jatah warisannya dari ayahnya yang meninggal lebih dahulu tentunya, Fatimah berdalil dengan keumuman ayat, keumuman dalil bahwa yang namanya anak, baik laki-laki atau perempuan, dapat warisan dari orang tua yang meninggal lebih dahulu. Berdalil dengan keumuman dalil, itulah yang ya dilakukan sebelum datang kepadanya dalil yang khusus. Waktu itu Fatimah nggak tahu kalau apa yang Nabi tinggalkan tidak dibagi-bagi sebagai harta warisan. Sehingga beliau datang Abu Bakar sebagai pimpinan umat ini setelah meninggal Nabi, meminta warisan ayahnya. Abu Bakar menyampaikan seperti itu, apa yang Nabi tinggalkan tidak dijadikan sebagai harta waris. Ini khusus untuk para Nabi ya. Jadi para Nabi dan para Rasul, mereka kalau meninggal dan meninggalkan harta, harta mereka tidak dibagi-bagi sebagai harta waris. Sampai kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada Fatimah bahwa Nabi alaihi assalatu wassalam dahulu mengatakan demikian-demikian. Mengatakan demikian-demikian. Walaupun tentunya yang namanya manusia, wajarlah kalau dia misalnya sedikit berharap ya dari warisan ayahnya. Kemudian ketika tahu bahwa ternyata untuk harta peninggalan Nabi tidak dibagi sebagai waris, tentu membuat kaget ya bagi Fatimah karena enggak tahu. Hal yang wajar, hal yang manusiawi ketika seorang dia menginginkan sesuatu ternyata dia enggak tahu ternyata posisinya demikian-demikian. Keadaannya demikian-demikian. Kaget misalnya, hal yang wajar. Waqad kanat Fatimah radhiyallahu anha tutalibu binasibiha mimma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar wa Fadak wa sadaqatahu bil Madinah. Waktu itu Fatimah menuntut bagiannya. Menuntut bagian warisannya dari apa yang Nabi tinggalkan. Dari tanah yang ada di Khaybar, tanah yang ada di Padak, dan sedekahnya yang ada di Madinah. Sedekahnya Nabi ada di Madinah. Wa li hadza qala Abu Bakr li Fatimah radhiyallahu anha. Oleh karena ini Abu Bakar mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi." Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Aku tidaklah meninggalkan sesuatu yang dahulu Rasul amalkan kecuali saya amalkan. Karena saya khawatir jika saya meninggalkan sesuatu dari perkaranya Nabi, saya akan menyimpang. Jadi ketika Fatimah waktu itu menuntut warisan dari ayahnya kepada Abu Bakar pun menyebutkan bahwa dahulu Nabi bersabda demikian-demikian. Dan Abu Bakar pun memberi penjelasan bahwa aku tidak akan mungkin meninggalkan sesuatu yang dahulu Rasulullah SAW lakukan, kecuali saya lakukan. Karena saya khawatir jika aku meninggalkan sesuatu dari perkaranya Nabi, saya akan menyimpang. Coba perhatikan, Abu Bakar yang beliau adalah As-Siddiq Al-Akbar, seorang siddiq yang terbesar di tengah-tengah umat ini. Derajat yang termulia yang dicapai oleh manusia setelah derajat para nabi dan para rasul didapat oleh Abu Bakar. Orang yang besar perjuangannya dan banyak infaknya, toh demikian beliau khawatir jika meninggalkan sesuatu dari perkaranya Nabi, khawatir akan menyimpang, khawatir akan bergeser dari as-siratal mustaqim. Ini tentu pelajaran bagi kita, bahwa haruslah kita ta'dhimus sunnah, mengagungkan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam dengan memuliakannya dan mengamalkannya. Inna ma kana ya'maluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma rawahu al-Bukhari fi kitabil khumus. Sungguhnya yang Nabi lakukan alaihi salatu wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Khumus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqtasimu atau la yaqtasimu warasati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'natu 'amili fa huwa sadaqah. Ahli warisku tidaklah mendapat bagian walaupun satu dinar apa yang aku tinggalkan setelah pemberian nafkah untuk istri-istriku dan gaji para pegawai-pegawaiku itu sebagai sedekah. Jadi apa yang Nabi tinggalkan dari harta setelah untuk memberikan nafkah pada istri-istrinya dan setelah untuk membayar gaji para pegawai-pegawai beliau itu selebihnya tidak dibagi sebagai warisan, tapi untuk sedekah, yakni kemaslahatan kaum muslimin. Kemaslahatan kaum muslimin. Ayuhal muslim, inna arda Khaybar wa Fadak yallati kana Abu Bakrin yuwazzi'u ma yasunu minha ala nahwi at-tali. Wahai seorang muslim, sesungguhnya tanah Khaybar dan tanah Fadak adalah tanah yang dahulu Abu Bakar membagi-bagi hasil bumi dari Khaybar dan Fadak sebagai berikut. Fayabda'u bi nafaqati nisa'in Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Bakar mendahulukan pemberian nafkah kepada istri-istri Nabi. Wa ghairaha mimma kana yasrifu alaihi salatu wasalam, dan lainnya dari apa yang dulu Nabi berikan. Fayusarrifu min Khaybar wa Fadak. Wa ma fadala min dhalika ja'alahu fi masalih al-muslimin. Kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam, beliau Abu Bakar membagi-bagi hasil dari bumi atau dari tanah Khaybar dan Fadak tadi untuk istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam dan yang lainnya dari yang memang tadi disebutkan seperti untuk para pegawai-pegawainya Nabi, dan yang lebih dari itu ja'alahu fi masalihil muslimin, Abu Bakar meletakkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kama kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Seperti yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwa Abu Bakar ya merampas hak warisan dari anak warisan untuk anak-anaknya Nabi ya dan keluarga Nabi. Abu Bakar seorang khalifah yang adil dan dipilih oleh umat ini untuk memimpin umat ini, tahu persis seperti apa hak keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka keluarga Nabi diberi haknya oleh Abu Bakar secara penuh. Jadi jangan kemudian ada anggapan bahwa ketika Abu Bakar mengatakan seperti itu, bahwa harta yang Nabi tinggalkan diambil alih oleh pemerintah, kemudian pemerintahlah yang memiliki wewenang untuk membelanjakannya, kemudian dibiarkan anak-anaknya Nabi pada kelaparan. Bukan seperti itu. Dibiarkan keluarga Nabi tidak tercukupi. Bukan seperti itu. Untuk yang ini bukan untuk mereka. Apa yang ditinggalkan Nabi bukan untuk diwariskan oleh keluarganya. Sementara tentu penguasa itu punya baitul mal, gudang harta yang didapat dari sedekah, dari hibah, dari peperangan, dari fai. Itu diberikan kepada keluarga Nabi. Diberikan pada sebagainya diberikan pada keluarga Nabi. Fatimah tercukupi dan yang lainnya pun tercukupi. Jangan ada anggapan Abu Bakar membiarkan mereka ya pada kelaparan ya dengan menguasai harta peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Satu kebiasaan dari salaf umat ini, mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. sebagaimana dahulu mereka mengajari anak-anak mereka suratan dari Al-Quran, tekun mengajari Al-Quran. Malik bin Anas berkata, "Kana salaf yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakrin ma Umar kama yu'allimuna surata minal Quran." Dahulu salaf umat ini mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan satu suratan dari Al-Quran. Wa ammal ardo allati ja'ala sadaqa bil Madinah faqad dafaha Umar radhiyallahu anhu ila Ali wa Abbas pada tasrihihima bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras kama qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu li Fatimah radhiyallahu anha. Adapun tanah yang dijadikan sedekah di Madinah itu telah diserahkan oleh Umar bin Khattab kepada Ali dan Abbas. Ali ya suaminya Fatimah. Abbas pamannya Nabi. Setelah keduanya secara tegas mengatakan bahwa Rasul itu tidak mewarisi harta sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi jangan ada anggapan bahwa Abu Bakarlah yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis bahwa apa yang Nabi tinggalkan itu tidak dibagi-bagi sebagai waris. Ternyata Sayyidina Abu Bakar juga ada. Ada tuduhan bahwa hadis yang mengatakan bahwa Nabi alaihi assalatu wasalam hartanya tidak dijadikan sebagai warisan, bahwa itu adalah buatan Abu Bakar seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, maka ini tuduhan yang tidak mendasar. Nanti akan dibongkar tentang apa tuduhan ini, bahwa yang meriwayatkan seperti ini bukan hanya Abu Bakar, bahkan yang lainnya. Dan tidak ada tendensi apapun kecuali ingin mengamalkan apa yang datangnya dari Nabi. Dan jangan difahami bahwa dengan Abu Bakar menyampaikan hadis seperti itu berarti Fatimah terhalangi dari haknya, tidak. Bisa jadi santunan dari pemerintah Abu Bakar dan Fatimah lebih besar daripada kalau dia mendapat warisan. Bisa jadi santunan dari pemerintah Abu Bakar kepada Fatimah dan keluarganya mungkin lebih besar daripada kalau itu warisan dibagi kepada mereka. Wa inna Abu Bakrin lam yanfarid bi tilka riwayah wahdahu kama idda'at ar-Rafidhah. Abu Bakar tidaklah menyendiri dalam meriwayatkan hadis tadi sepertinya dituduhkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Bal innahum harrafu hadhihi riwayah. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah mereka merubah-rubah riwayat tadi. Mereka orang yang biasa berdusta, mereka orang yang biasa ya membuat-buat hadis yang palsu. Jangankan hanya merubah nun menjadi ya, membuat hadis-hadis palsu saja enteng bagi mereka. Bal innahum harrafu hadhihi riwayah min lafdhi la nuras bin nun min kalami rasul nafsi ila la yuras. Bahkan mereka merubah-rubah riwayat hadis ini yang kalau Rasul yang mengatakan, beliau mengatakan la nuras pakai nun, dirubah menjadi la yuras menjadi ya. Bilya at-tahtiyah liyakunal kalam min gharihi, agar ucapan itu bukan ucapan Nabi tapi ucapan orang lain. Ini sudah kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah. Kalau mereka ya enteng saja membuat hadis-hadis palsu, maka sangat mudah bagi mereka, sangat enteng bagi mereka untuk kemudian merubah-rubah Sabda Nabi hanya berubah nun menjadi ya bagi mereka, menurut mereka enteng. Padahal ini termasuk kejahatan yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, silahkan dia mencari tempat tinggalnya dari api neraka. Yaqul Ibn Hajar fi tawdihi dhalika fi Fathil Bari. Berkata Ibn Hajar untuk menjelaskan permasalahan tadi dalam kitabnya Fathul Bari, sebutkan di sini juz 6 halaman 202. Wa fi riwayat Al-Kushmayhani, dan pada riwayat Al-Kushmayhani. Jadi Sahih Bukhari itu datang dari banyak riwayat. Ada Al-Mustamdi, ada Abu Dar, ada Al-Kushmayhani. Naskah Sahih Bukhari itu banyak. Dan Ibnu Hajar salah seorang syarah Sahih Bukhari, tentu beliau mengumpulkan ya riwayat-riwayat para perawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Ada Al-Mustamdi, ada Al-Kushmayhani, ada ya Abi Dar, ada Karimah, banyak. Beliau sering sebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, kalau riwayatnya ini ada kata ini, kalau riwayatnya ini seperti ini. Tersebut dalam riwayat Al-Kushmayhani, mimma taroka, dari apa yang Nabi tinggalkan. Qal, berkata Ibn Hajar, wa fi hadzal qissah raddun ala man qara'a qawlahu la yuras. Pada kisah ini ada bantahan kepada orang yang membaca sabda Nabi, la yuras. Berarti apa? Kami para nabi tidak, kami para nabi dia tidak mewarisi. Padahal yang benar lanuros, kami para nabi, kami tidak mewarisi. Kan seperti itu. Kami tidak mewariskan harta. Kalau pakai iya, berarti kami para nabi, dia tidak mewariskan harta. Gimana? Seperti itu orang-orang Syiah itu menyimpangkan. Bitahtiya, dengan titik dua di bawah, yaitu ya. Wa yada'wa min ba'di ar-rafidah. Dan ini tuduhan dari sebagian orang-orang Rafidah, bahwa yang benar itu la yuras, bukan la nuras. Fadda'a anna sawab fi qiradi hadzal hadis hakada. Di mana orang Syiah Rafidah mengaku-ngaku bahwa yang benar dalam membaca hadis itu seperti ini, la yuras katanya. Qala, berkata Ibnu Hajar, walladhi tawarada alaihi al-hadis fil qadimi wal hadis la nuras bin nun. Ay min kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsihi. Dan yang datang riwayat dari al-hadis baik dari dahulu sampai sekarang, kata Ibnu Hajar, adalah dengan lafal la nuras, dengan nun, bukan la yuras. Yani itu adalah ucapan Nabi alaihi as-salatu wassalam itu sendiri. Lihat kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka merubah-rubah ya kata dari yang semestinya. Persis seperti orang-orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima 'amma wadi'i. Orang-orang Yahudi biasa mereka merubah-rubah kata dari yang semestinya. Ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk mengatakan hittah, ya dimaksudnya hittah di sini, ya Allah rontokkan dosa kami, mereka bukan mengatakan hittah, yang mereka katakan ya hintatun bihabbah, hintah gandum dalam biji. Otak mereka itu makanan. Disuruh mereka untuk meminta ampun pada Allah, yang keluar bukan minta ampun pada Allah, tapi yang keluar adalah ya hintah. Ketika mereka disuruh untuk masuk Baitul Maqdis, dengan sujud dan rukaan, dengan sujud dan ruku, ya dengan merunduk. Malah mereka sebaliknya masuk dengan pantatnya dulu, mundur. Ini kan berarti merendahkan perintah Nabi Musa alaihi salatu wasallam seperti itu. Dan orang-orang Syiah Arab itu ada benang merahnya dengan orang-orang Yahudi. Sekian banyak kesamaan orang Yahudi dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Di antaranya di tengah-tengah orang Yahudi ada orang yang mengatakan Yusha ibn Nun adalah wasi Musa, adalah orang yang diwasiat oleh Musa untuk menjadi pemimpin mereka setelah Nabi Musa meninggal. Padahal tidak seperti itu. Sebagaimana Abdullah bin Sabah al-Yahudi mengatakan bahwa Ali orang yang diwasiati untuk menjadi khalifah langsung sepeninggal Nabi. Ada kesamaan. Kalau orang-orang Yahudi mereka biasa merubah-rubah kata dari yang semestinya, orang-orang Syiah itu pun sama. Karena memang ada benang merahnya. Ada kitab khusus yang membongkar tentang kedok orang-orang Syiah Rafidhah. Di sana ada kitab Badrul Majhud Fi Musyabahatir Rafidhah Lil Yahud. Dua jilid seingat saya. Badrul Majhud Fi Musyabahatir Rafidhah Lil Yahud. Ini sekian banyak ya sisi kesamaan orang-orang Syiah dengan orang-orang Yahudi. Ayuhal muslim bahayasara muslim, inna ba'dar rafidah ittahamu Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi annahu huwa alladhi ikhtalaqa hadal hadis. Wahayasara muslim, sesungguhnya sebagian orang Syiah Rafidah menuduh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa dialah yang membuat-buat hadis ini. Wa huwa qalahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma taraknahu sadaqah. Sabda Nabi, kami tidak mewariskan harta, apa yang kami tinggalkan itu sebagai sadaqah. Kata mereka, wa dzalika liyastaudiya ala ma tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian kata mereka agar Abu Bakar bisa menguasai warisannya Rasulullah. Orang kalau dia sudah memendam kebencian kepada seorang, yang ada adalah suudzon dan suudzon. Dahulu seorang penyair mengatakan wa'ainu ar-ridha an kulli aibin kalilatun wa'ainu sukhti tubdil masawiyah. Mata orang yang senang, dia tidak akan bisa melihat kejelekan ya orang yang dia senangi. Orang kalau sudah ya jatuh cinta pada sesuatu, orang yang dia cintai, sesuatu yang dia senangi, meskipun badannya ada kejelekan, dia tidak bisa melihatnya. Ada orang ngasih masukan ini jelek, dia tidak menerima. Tapi wa'ainu sukhti, adapun mata orang yang benci, tubdil masawiyah, akan mencari-cari kekurangan, kesalahan. Apapun yang Abu Bakar lakukan semuanya jelek menurut orang-orang Syiah. Apapun yang Abu Bakar lakukan, Umar kerjakan, di mata orang-orang Syiah itu kejelekan. Nah, seperti itulah yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam untuk membunuh karakter, menjatuhkan orang-orang yang mulia, yang pada gilirannya nanti apa yang mereka bawa dari syariat ini pun akan runtuh. Jadi ketika mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar dan para sahabat, tujuannya sebenarnya dulu sudah kita sebutkan, agar tertanam di hati masyarakat bahwa Rasul itu orang yang jelek. Buktinya teman-temannya jelek. Kalau ini sudah tertanam, pada gilirannya nanti orang pun menjadi ragu terhadap Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh para sahabat. Ini tujuan utamanya. Ya, para ulama jeli sekali. Trik-trik yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dalam ya, untuk menghancurkan Islam, mereka jeli sekali. Sebenarnya yang ingin disasar adalah Rasul. Yang ingin diarah, dibidik itu Rasul alaihi salatu wassalam. Namun mereka tidak mampu untuk membidik Rasul secara langsung. Maka mereka beralih trik dengan membidik para sahabatnya, yang kalau itu sudah dijatuhkan nama baik dari para sahabat, berarti ya akan jatuh pula apa yang mereka bawa berupa Al-Quran dan Sunnah. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.